Ku ingin kau jadi milikku, tapi selalu ku rasa dirimu jauh. Ku ingin kau selalu ada di dekatku, tapi kau tak ada waktu untukku. Perbedaan kan selalu ada di antara kita, seharusnya kita mampu mengatasinya. Perubahan mulai muncul dalam diriku, semua itu kulakukan untukmu. Cobalah buka mata hatimu, hadirku di sini hanya untukmu. Hilangkanlah semua dahaga rinduku dari jiwamu, kan ku hapus rasa sendu. Kan ku hapus rasa.